Katanya, wada'i tayha wal 'ubusa 'alan nas. Tinggalkanlah atih, yaitu kesombongan, wal ubus, yaitu bermuka masam, alan nas, terhadap manusia. Fa innal 'ubusa ra'sul hamaqah. Karena bermuka masam itu inti kedunguan. Kullama syi'ta an tu'adi. Setiap kali engkau hendak memusuhi orang, adaita sadiqan, maka engkau memusuhi seorang teman. Wa qad ta'uzzu shadaqah. Dan terkadang teman itu sulit didapati. Nah, begitu katanya. Sehingga kalau kita bermuamalah dengan manusia, ingatlah bahwa kita butuh kepada mereka. Karena kehidupan manusia itu satu dengan yang lainnya apa? Saling membutuhkan. Kalau tidak hari ini, mungkin besok atau lusa kita butuh orang itu. Sehingga di dalam bermuamalah dengan manusia itu, jauhilah sifat takabbur, karena menyebabkan apa? Orang itu akan menjauh darimu. Jauhi pula sifat atau sikap ubus, bermuka masam, cemberut, karena dikatakan di sini itu adalah ra'sul hamaqah, inti kedunguan. Kalau selalu bermuka masam, nah, dan hendaklah berpikir kalau kita hendak memusuhi orang, itu sama saja kita apa? Memusuhi seorang teman. Karena manusia itu adalah satu dengan yang lainnya, seperti tadi dikatakan saling membutuhkan. Dan terkadang sulit menjumpai yang namanya teman, apalagi kalau sikap kita sendiri yang tidak baik. Nah, sehingga di saat kita butuh, orang tidak ada yang mau membantu. Di saat kita lengah, lalai, orang tidak ada yang mau mengingatkan. Di saat kita lemah, orang tidak ada yang mau memberi semangat. Karena memang itu tadi, kita memiliki perangai yang tidak disukai, takabur dan bermuka masam. Maka tinggalkan dua sifat tersebut. Enam, milikilah sifat lawannya, yaitu tawadhu dan selalu bermanis muka. Nah, qala Abu Hatim radhiyallahu anhu, mas tujlibatil bughdatu bimithli takabbur. Tidak ada kemarahan yang lebih besar penyebabnya dari yang semisal, dengan yang semisal takabur, dengan yang semisal takabur. Kalau takabur ini sebab yang membuat orang marah yang paling besar. Sebab-sebab kemarahan orang itu banyak. Dari sekian banyak sebab, takabur itulah yang paling besar membuat orang lain itu apa? Marah. Walak tusibatil mahabbatu bimithlit tawadhu. Dan tidak ada kecintaan yang lebih besar penyebabnya dengan yang semisal tawadhu. Asbabul mahabbah, sebab-sebab kecintaan juga banyak. Orang senang pada orang lain itu banyak sebabnya. Dari sekian banyak sebab tadi, yang paling besar membuat orang itu apa? Senang kepada orang lain adalah karena tawadhu. Sehingga dengan memahami yang demikian ini, cukuplah bagi kita sebagai pendorong untuk menjauhi yang namanya takabur. Karena itu bisa menyulut kemarahan orang yang sangat kepada kita. Walaupun kita ini mungkin ya penguasa, punya kekuasaan, tapi kalau punya sifat takabur, itu enggak akan lama. Ya. kekuasaan dia bisa miliki. Terlalu cepat hilang. Walaupun berbadan kekar, kuat, bisa menjatuhkan banyak orang. Jadi kalau punya sifat takabur, itu enggak ada manfaatnya. Karena sekuat-kuat orang itu ada lemahnya. Nah, dan seterusnya, sehingga hindari. Dan juga cukuplah itu sebagai pendorong bagi kita untuk memiliki apa? Sifat tawadhu. Karena itu yang paling besar yang bisa membuat orang itu mencintai. Wa man istatala 'ala al-ikhwan fala yathiqanna minhum bis-safa. Dan siapa saja yang suka menjatuhkan kehormatan saudaranya, maka tidak lagi menjadi orang yang dipercaya oleh mereka. Dengan sepenuhnya. Wala yajibu li sahibi at-takabbur ayyat ma fi husni sana. Dan tidak patut bagi orang yang takabur atau li sahibil kibr, bagi orang yang sombong, untuk menginginkan pujian yang baik. Orang sombong kok pengen dapat pujian yang enggak pantas. Kalau dia ingin mendapatkan pujian yang baik dari orang, maka milikilah akhlak yang baik ketika bermuamalah. Nah, wala takadu tara ta'ihan illa wadhi'an. Dan tidak akan kamu dapati orang-orang yang sombong itu, melainkan dia akan terhina. Itu sudah sesuatu yang lazim. Cepat atau lambat, dia akan menjadi orang yang terhina. Terkhusus ketika yang dia banggakan sudah enggak ada lagi. Kekuasaan sudah habis masanya. Sudah pensiun. Nah, sudah. Enggak ada lagi yang dia bisa banggakan. Dalam keadaan orang sudah sakit hati dengan dia. Nah, mau banggakan apa lagi? Dihina oleh orang. Sewaktu badan sehat, kuat, kekar, berotot, sombong. Tunggu saja saatnya dia lemah, sakit-sakitan. Butuh orang enggak? Butuh bantuan orang enggak? Butuh. Tapi ada enggak orang yang membantu? Enggak ada. Kalau memang begitu sifatnya. Dan hina dia. Di saat dia butuh bantuan orang, enggak ada yang membantu. Karena orangnya semena-mena. Dan seterusnya. Karena semua itu ada masanya. Kekuasaan, kekuatan, kekayaan, ada masanya. Dan manusia tidak akan mungkin dia bisa berdiri sendiri dalam hidupnya. Ada saat-saat yang dia sangat butuh kepada orang lain. Nah, hingga pahamilah yang demikian itu untuk semakin mendorong kita menjaga diri dari sifat yang tercela ini, yaitu kesombongan. Dan juga semakin mendorong kita untuk memiliki sifat lawannya, yaitu tawadhu. Nah, kalau kita hari ini dibutuhkan orang, boleh jadi suatu saat kita yang butuh. Begitu diingat. Qala rahimallahu fal'aqil idza ra'a man huwa akbar sinnan minhu tawadha'a lahu. Maka orang yang berakal bila melihat orang yang lebih tua dari dia usianya, dia bertawadhu. Waqala, dan dia berkata dalam dirinya, sabaqani ilal Islam, orang tua ini lebih dulu berislam daripada saya. Wa idza ra'a man huwa asghar sinnan, dan bila melihat orang yang lebih muda usianya, tawadhu'alahu, dia pun bertawadhu. Waqala, dan berkata dalam dirinya, sabaqtuhu bidzunub, aku lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Wa idza ra'a man huwa mithluh addahu akhan, dan bila melihat orang yang semisal dia usianya, sebaya, tidak lebih tua, tidak lebih muda, kalaupun selisih, paling selisih berapa hari saja atau berapa bulan saja, sebaya, maka dia anggap sebagai saudara. Fa kaifa yahsunu takabburul mar'i ala akhih, maka bagaimana dikatakan baik bila seseorang sombong kepada saudaranya. Nah, itu cara untuk punya sifat tawadhu. Kalau ketemu orang yang lebih tua, sekedar lebih tua aja, nggak ada, misalkan nggak ada kelebihan yang lain, cuma usianya saja itu yang lebih, tawadhu. Katakan dalam diri bahwa orang ini lebih dulu berislam daripada saya. Ketika ketemu yang lebih muda, sekedar itu saja yang dimiliki kelebihannya, lebih muda. Enggak ada kelebihan yang lain. Itu saja yang dia punya, lebih muda. Juga tawadhu. Katakan dalam dirinya bahwa saya ini lebih dulu daripada dia dalam berbuat dosa. Dan kalau melihat orang yang sebaya, yang semisal dia usianya, anggaplah itu saudara. Mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang beriman itu bersaudara. Nah, kalau dia itu saudaramu, pantas tidak untuk kamu sombong kepadanya. Seorang bersombong diri kepada saudaranya, pantas tidak? Tidak pantas. Nah, sehingga dalam semua keadaan manusia tidak pantas untuk kita apa? Sombong. Kalau dia lebih tua, dia lebih dulu berislam. Kalau dia lebih muda, dia kalau kita lebih dulu berbuat dosa. Kalau dia sebaya, dia pun saudara. Nah, ini untuk apa? Menghilangkan dorongan-dorongan untuk sombong dan menumbuhkan dorongan untuk tawadhu. Melihat seseorang itu dengan melihat kelebihannya. Jangan melihat apa? Orang itu yang dilihat kekurangannya terus. Dilihat kelebihannya. Nah. Wala yajibu ihtiqaru ahadin, dan tidak patut meremehkan siapapun. Orang itu jangan diremehkan. Cukuplah Islam, iman yang ada pada diri orang tadi sebagai kemuliaan. Sehingga tidak patut untuk apa? Meremehkan seorang pun dari kalangan mukminin, muslimin. Kata beliau, li'anna al-'ud al-manbud, karena batang kayu yang dibuang, batang kayu yang dibuang, kalau bahasa kita kayak lidi atau apa itu, yang dibuang, rubbaman tufi'a bih, terkadang bermanfaat, terkadang bermanfaat. Fahakkar rajulu bihi udunah, di mana seseorang menggaruk dengannya telinganya. Di mana seseorang menggaruk dengannya apa? Telinganya. Batang kayu atau lidi ya? Kan ada harganya itu enggak? Enggak ada harganya, dibuang orangnya. Jadi kalau pas lagi kita telinganya ini gatal, nyari itu ya, nyari itu buat garuk-garuk, bersihkan. Atau pas di gigi ini ada apa? Kotoran nyelip, nyari itu, padahal itu enggak ada gunanya, padahal ya dibuang. Tapi kalau pas lagi kayak gitu, dicari buat nyungkil yang kotoran yang nyelip. Artinya serendah-rendahnya barang itu mesti ada nilainya suatu saat ini. Nah, begitu pula kalau kita memandang orang lain, mungkin kita pandang saat ini apa yang diharapkan dari orang itu. Dalam keadaan seperti itu, tetap jangan membuat kita apa? Sombong. Hargai. Ada kalanya orang itu bermanfaat buat kita, suatu waktu. Nah, sehingga jangan sekali-kali meremehkan seorang pun dari kalangan mukminin muslimin. Qala rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Musayyib ibn Ishaq قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد ابن مزيد مزيد قال سمعت محمد بن شعيب ابن شابور يقول نعم dibawakan dengan sanadnya oleh beliau di sini. Perkataan Muhammad bin Shu'aib bin Shabur Al-Qurashi Al-Umawi, orang Quraisy dari Bani Umayyah, kunyahnya Abu Abdullah. Dia berkata, dakhala rajulun al-hammam, ada seorang lelaki masuk ke pemandian umum. Hammam itu artinya pemandian umum. Kalau kayak kita itu kayak kolam renang. Ya, semisal itulah tempat orang mandi umum. Kadang airnya itu air hangat. Tergantung fasilitas. Mandi di pemandian umum atau kolam renang itu ada adab-adabnya. Para ulama kita ada yang menyusun tentang adab-adab masuk ke pemandian umum. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah punya kitab itu, adab ya, masuk pemandian umum kolam renang. Bagus dimiliki ya, kalau suka ke kolam renang ya, atau pemandian umum. Dia tahu adab-adabnya. Hanya ada seorang lelaki masuk ke hammam. Wa Yazid bin Abi Habib fihi. Dalam keadaan Yazid bin Abi Habib ada di dalam hammam tersebut. Yazid bin Abi Habib ini seorang faqih, ahli fikih. Bahkan dia mufti di Mesir. Yazid bin Abi Habib. Kunyahnya Abu Raja. Abu Raja. Dan dia disebut di sini wakana aswad, berkulit hitam. Yazid bin Abi Habib ini Habasyian, orang Ethiopia, tapi jangan diremehkan ilmunya. Bahkan dia mufti di Mesir. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, dia sering siqatun fatih, siqah lagi faqih, ada di dalam pemandian umum tadi. Lanjut ya. Masuk ke pemandian umum, didapati ada seorang faqih mufti Mesir berkulit hitam dari Habasyi, Ethiopia. Umumnya orang memandang itu apa? Paling ini pelayan gitu. Paling ini pelayan. Ternyata itu juga yang ada dalam pikiran orang ini. Faqala lahu, maka lelaki tadi berkata kepada Yazid ini, ya Aswad, hei hitam, panggil bukan namanya, panggil warna kulitnya, hei hitam, kum, bangun, falsil ra'si, cucilah kepalaku. Dikiranya apa? Pelayan ini. Padahal ini faqih sedang lagi mandi, sama-sama mandi. Coba lihat, mandang orang hanya lihat kulitnya saja, nggak tahu ini ulama. Pai hitam, bangun, cucilah kepalaku. Gimana? Kalau kamu jadi Yazid gimana? Marah-marah mungkin ya? Enak aja, saya juga mandi sini bayar. Nah, qala, sang rawi berkata, faqama, ternyata Yazid bangun, berdiri. Fashadda 'alaihi izarah, dia mengencangkan kainnya, jaga aurat. Ini diantara adab di pemandian umum. Tidak boleh membuka aurat, menjaga. Faghsala ra'sahu, dia mencuci kepala orang itu. Yazid ini dipanggil datang berdiri, jadi cuci. Nah, falamma faragha, tatkala selesai, qala lahu rajul, lelaki itu berkata kepadanya, katsarallahu fi sudan mislak, semoga Allah memperbanyak orang semisalmu di Sudan. Sudan itu daerah Afrika ya. Semoga Allah memperbanyak orang semisalmu di Sudan. Bukan karena dia tahu keilmuannya, tapi yang dia tahu apa? Wah, pelayannya bagus ini. Dikira pelayan. Qala, maka Yazid berkata, ahbabta ayyaksura man yakhdumuk, rupanya kamu senang bila banyak orang yang melayanimu. Nah, apa pelajarannya ini? Pelajarannya adalah bab kita ini, tawadhu. Seorang yang faqih mufti di Mesir, ketika ya karena memang begitu penampilan dia, hitam, dianggap orang seperti apa? Pelayan, dipanggil suruh melayani, tidak bangkit apa? Kesombongan. Ya, kalau mungkin kita marah-marah itu ya, enak aja loh. Saya juga di sini bayar. Saya bukan pelayan. Nah, mungkin marah-marah kita. Tahu nggak kamu saya? Saya ini mufti. Nah, gitu. mungkin langsung apa seperti itu ya. Tapi Yazid ini dia enggak mau menampakkan identitasnya, biarin aja dilayani. Ya, hitung-hitung sedekah. Nah, ternyata betul-betul merasa puas orang tadi sampai mengatakan tadi, semoga Allah memperbanyak orang semisalmu di Sudan. Nah, lihat. Ya. Iya. Ah, ini langka kalau zaman sekarang, ini langka. Apalagi orang punya jabatan. Ya. Allah musta'an. Qala rahimallah. Anbana Muhammad ibn Zanjawi Al-Qushayri qala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Madaini atau Al-Madini qala haddathana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Mujahid 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dibawakan di sini dengan sanadnya oleh beliau rahimallah perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, "Law bagha jabalun 'ala jabal ladakka Allahu al-baghiya minhuma." Andaikan ada gunung yang bertindak lalim kepada gunung yang lain, andaikan ada gunung bertindak lalim kepada gunung yang lain, niscaya Allah akan meratakan gunung yang lalim tersebut dari keduanya. Ini sebagai apa? Tamsil. Gunung yang jauh lebih tinggi daripada kita. Sebagaimana pada ayat yang pernah kita baca. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka apa? Apa? Innaka lan tahriq al-ardha wa lan tablugh al-jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi ini dan tidak akan bisa setinggi gunung. Anehkan gunung itu, ada yang sombong kepada gunung yang lain, semena-mena. Allah akan ratakan gunung yang semena-mena tadi dengan tanah. Tidak akan dibiarkan. Apalagi manusia yang jauh lebih kecil daripada gunung. Kalau berani ya, berbuat sombong, Allah akan hinakan dia. Nah, itu maksudnya. Sebagai apa? Tamsil. Qala rahimahullah anba'ana al-Hasan ibn Sufyan qala haddathana Nasr ibn Ali qala haddathana Nuh ibn Qais an akhihi an Qatadah. Dibawakan di sini oleh beliau rahimahullah dengan sanadnya perkataan Imam Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Kunyahnya Abdul Khattab Al-Basri. Imam masyhur. Thiqatun sabtun. Dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, "Ma nasitu syai'an qat." Aku tidak pernah lupa sedikit pun. Ya, memang Imam Qatadah dikenal hifdznya. Nah, hafalannya. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran. Ketika beliau mengatakan, "Aku tidak pernah lupa sedikit pun." Tsumma qala li ghulami. Kemudian dia berkata kepada pembantunya, "Nawilni na'li." Tolong ambilkan sendalku. Tolong ambilkan sendalku. Qala, pembantunya berkata, "Na'luka fi rijlik." Sendalmu ada di kakimu. Ah, lupa. Ya toh? Lihat. Seorang yang mulia semacam Imam Qatadah, ketika keluar darinya lisan yang menunjukkan fakhr, bangga ini. Saya enggak pernah lupa sedikit pun. Allah kasih apa? Pelajaran. Enggak lama setelah dia ngomong, kelihatan dia lupa. Bicara sama pembantunya, "Tolong ambilkan sendal saya." Kata pembantunya, "Sendalmu ada di kakimu. Dipakai sendiri kalau lupa." Nah, sebagai apa? Pelajaran. Kalaupun kamu itu orang yang betul-betul alim, betul-betul orang yang mutqin hafalanmu, gak perlu apa? Kamu tampakkan sebagai bentuk bangga di hadapan orang. Nah, sehingga jadikan ini sebagai ibrah, pelajaran. Apalagi kalau hafalan kita sendiri masih enggak seberapa. Nah, yang terakhir, qala rahimallahu anbana Abdullah ibn Muhammad ibn Umar qala anbana Ali ibn Khashram qala sami'tu al-Fadl ibn Musa yaqul. Yang terakhir dalam bab ini dibawakan oleh beliau di sini ucapan Al-Fadl bin Musa. Al-Fadl bin Musa. As-Sinani Abu Abdullah Al-Marwazi. Dikatakan oleh Ibnu Hajar dia thiqatun sabtun. Seorang yang thiqah lagi terpercaya. Kokoh hafalannya. Dia berkata, Al-Fadl bin Musa berkata, "Kana Malik yansa dulu Imam Malik sering lupa. Dalam naskah yang lain, nassa, ini sering lupa. Faqala liqahramanih, maka beliau berkata kepada pembantunya, ishtari li gulaman fasammihi bismin khafif hatta la ansa. Belikan untukku seorang budak dan beri nama dia nama yang pendek agar aku tidak lupa, agar aku tidak lupa. Qal fashtara lahu gulaman, maka pembantunya tadi membelikan untuk beliau seorang budak. Wa adkhalahu alaihi, dan membawanya masuk menemuinya. Faqam, pembantunya berkata, ishtaraitu laka hadzal ghulam, aku sudah belikan untukmu budak ini. Wa sammaituhu bismin khafif, dan aku sudah memberinya nama yang pendek. Qala, beliau Imam Malik rahimahullah bertanya, ma sammaita, apa namanya atau siapa namanya dia? Qala farqad, pembantunya berkata, Farqad, namanya Farqad. Qala fanadhara ilal ghulam, maka Imam Malik memandang pembantu tersebut. Wa qal, dan berkata, ijlis ya waqid, duduk hai waqid. Padahal baru apa? Dikasih tahu tadi namanya Farqad, enggak ingat, malah manggilnya Waqid. Waqid. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa seorang yang mulia semacam Imam Malik saja tidak luput dari yang namanya apa? Lupa. Apalagi yang dibawa beliau. Nah, sehingga kalau kita merasa dalam diri kita ada kelebihan, entah dalam ilmu atau yang lainnya, nah, jangan merasa apa? Telah sempurna. Banyak orang yang lebih berilmu dari kita yang juga memiliki apa? Kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Apalagi yang di bawah mereka. Nah, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'ali, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Nah, terkhusus yang masalah ini, lupa. Itu memang sudah sifatnya manusia. Sebagaimana Abul Bashar, bapaknya manusia itu Adam AS, lupa, maka begitu pula keturunannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dengan ini berakhir bab kita ini. Bab anjuran untuk tawadhu dan menjauhkan diri dari lawannya, yaitu kesombongan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.